Pelajaran ke-26, belajar nahwu tanpa guru bersama Ustadz Didik Suyadi Hafidhullahu Ta'ala, bab Muta'adi. Kami ucapkan selamat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita di kitab Al-Muyassaru fi Ilmin Nahwi. Sebelum kita lanjutkan, ada sedikit ralat untuk pembahasan kita di halaman ke-47 di kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi, yaitu di halaman 47 kemarin kita sampaikan ummuka mumarridatun, ibumu adalah orang yang sakit. Yang benar, mumarridah itu seorang perawat. Li ummuka mumarridatun, ibumu seorang perawat. Apabila kemasukan inna ummaka mumarridatun. Inna ummaka mumarridatun. Sesungguhnya ibumu seorang perawat. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian untuk pertemuan bagi hari ini kita lanjutkan kembali di halaman 55, yaitu tentang pembahasan fi'il muta'addi. Tentang pembahasan fi'il muta'addi. Di sini disebutkan fi'il muta'addi itu ada dua macam, yaitu yang dia itu memuta'adikan atau menasobkan satu fi'il, yang kedua dia menasobkan dua fi'il. Sedangkan yang menasobkan dua fi'il dirinci lagi menjadi dua. Yang pertama, asluhuma al-mubtada'u wal-khobaru. Yang asal dari fi'il tersebut, dari kedua fi'il yang nasob tersebut, asalnya adalah mubtada' dan khobar. Yang kedua, laisa asluhuma al-mubtada'a wal-khobaro. Yang asal dari kedua fi'il tersebut bukan mubtada' dan khobar. Jadi ada fi'il yang dia itu menasobkan dua maf'ul bih, dua objek. Yang pertama, aslinya kedua objek tersebut berasal dari mubtada' dan khobar. Yang kedua, bukan dari mubtada' dan khobar. Kita lihat pembahasan yang pertama, yaitu alladhi yata'adda ila maf'ulaini, yaitu fi'il-fi'il yang dia memuta'adikan dua maf'ul bih. Asluhuma al-mubtada'u wal-khobaru. Yang asal dari kedua maf'ul bih tersebut adalah mubtada' dan khobar. Fi'il-fi'il tersebut antara lain di sini disebutkan mithlu dhanna khala hasiba. Jadi dhanna khala hasiba, ini nanti artinya semuanya adalah saya mengira, atau saya menduga. Dan biasanya artinya ini merupakan dugaan yang kuat, artinya dugaan yang kuat, perkiraan yang kuat. Kemudian wajada ja'ala za'ama, jadi wajada ja'ala za'ama. Ini artinya juga hampir sama semuanya, dan ini lebih kuat lagi dibandingkan dona khola sama hasiba. Ya, nanti termasuk di antara af'alul qulub yang yufidul yakin, memberikan faedah yakin. Kita lihat contohnya di sini, misalnya tadi kita katakan untuk dona khola sama hasiba, yaitu dia faedahnya atau fungsinya adalah memberikan faedah dugaan. Dan biasanya artinya adalah, kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, menduga ataupun mengira. Contoh di sini, dhonantu aliyan ghoniyan. Saya mengira, saya menduga Ali itu orang yang kaya. Sebelum kemasukan dhonna, aslinya adalah mubtada' dan khobar. Aliyun ghoniyun. Ali orang yang kaya. Jadi sebelum kemasukan dhonna, aslinya mubtada' dan khobar. Aliyun ghoniyun. Aliyun di sini mubtada', isim ma'rifat marfu' terletak di awal kalimat. Ali ma'rifat karena dia nama. Dia mubtada marfu dengan tanda dhammah. Sedangkan ghaniyun khobar marfu dengan tanda dhammah juga. Kemudian kemasukan dhanna di sana. Dhanantu misalnya, saya mengira, saya menduga aliyan ghaniyan. Jadi aliyan di sini sebagai maful bih pertama, ghaniyan maful bih kedua. Yang asli atau asal dari kedua maful bih ini berasal dari mubtada dan khobar. Contoh yang lain misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, faqala lahu fir'aunu inni la'adunnuka ya Musa mashura. Yaitu perkataan Fir'aun kepada Nabi Musa. Faqala lahu fir'aunu, maka berkatalah kepada Musa, yaitu Fir'aun. Fir'aun berkata kepada Musa, inni sesungguhnya saya la'adunnuka, menduga kepadamu wahai ya Musa, wahai Musa mashura, orang yang terkena sihir. Maka di sini la'adunnuka, adunnu itu fi'il mudhari dari fi'il madi dhanna. Di dhanna ini fi'il madi, fi'il mudhari'nya yadunnu. Kalau kita tasrif nanti yadunnu ketemu adunnu, yaitu saya menduga. La adunnuka kafnya di sini maful bih pertama, mashuron maful bih yang kedua. Ya maful bih yang kedua. Dan terkadang dhanna itu bisa bermakna yakin, yufidul yakin. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah, alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim. Yaitu orang-orang yang mereka itu yakin, yadunnuna di sini artinya yakin, annahum mulaku rabbihim, bahwasanya mereka itu kelak akan bertemu dengan Rabb mereka, akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yadunnuna annahum mulaku rabbihim, yadunnun di sini dhanna bi makna al yakin, memiliki makna yakin, bukan menduga, bukan mengira, akan tetapi yakin. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian contoh di sini dilanjutkan, wajadtu al ilma nafian. Untuk wajada itu memiliki makna yakin. Jadi wajada itu memiliki makna yakin. Saya yakin bahwasanya ilmu itu bermanfaat, atau saya mendapati ilmu tersebut bermanfaat. Akan tapi untuk wajada dia memiliki makna yakin. Aslinya sebelum kemasukan wajada, dia berasal dari mubtada dan khobar, al ilmu nafi'un. Jadi al-ilmu nafi'un, ilmu yang bermanfaat. Jadi al-ilmu nafi'un. Kemudian kemasukan di sana, kemasukan wajada. Jadi kemasukan wajada yang dia memiliki makna yakin, yaitu al-i'tiqad al-jazim, yaitu keyakinan yang kuat. Wajada ini maknanya yakin. Jadi di sini al-ilma adalah maful bih pertama, nafian maful bih yang kedua. Yang aslinya dia itu berasal dari mubtada dan khobar, al-ilmu nafiun. Kemudian kemasukan wajada, wajadtu di sini taknya, tak fa'ilnya sebagai fa'il. Wajadtu saya yakin al-ilma nafian, bahwasanya ilmu tersebut bermanfaat. Contoh yang lain misalnya firman Allah Subhanahu wa taala ketika mensifati Nabi Ayub alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna wajadnahu sabiron." Sesungguhnya kami yakin kepada dia, kepada Nabi Ayub alaihi salam, sabiron, dia seorang yang sabar. Ni'mal abdu, dia adalah sebaik-baik hamba. Innahu awwab. Sesungguhnya dia Nabi Ayub adalah seorang yang awab, yaitu banyak bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini inna wajadnahu sabiron. Wajadnahu hak ghaibnya dia maful bih yang pertama. Aslinya kalimatnya adalah huwa sabirun. Dia seorang yang sabar. Kemudian kemasukan wajada, Dan di sini fa'ilnya adalah nafa'ilin, ya dhamir muttasil yang rofa. Inna wajadnahu. Di wajadna ada fi'il madhi wajada di sini bimakna al-yakin. Kemudian hak huwaimnya dia maful bih pertama. Sobiron mansub maful bih yang kedua. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, intinya di sini apabila kita baru belajar tentang nahwu, maka kita hafal fi'il-fi'il yang ada di sini, yaitu dhanna, khala, hasiba, semuanya artinya menduga. Wajada, ja'ala, za'ama, juga sama artinya menduga. Akan tapi untuk wajada, dia bimakna al-yakin, memiliki makna yakin. Ini semuanya menasobkan dua maful bih. Yang kedua maful bih tersebut asalnya dari mubtada dan khobar. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, yaitu laisa asluhuma al-mubtada'a wal-khobaro. Yang asal dari keduanya bukan mubtada dan khobar. Kita lihat, masih ingat tentang pembahasan laisa. Laisa itu merupakan salah satu dari akhwatukana. Fungsinya linnafyi, yaitu annafyu lilhal. Jadi laisa itu fungsinya menafikan alhal, waktu sekarang. Laisa asluhuma almubtada'a walkhobaro. Dibaca aslu, di sini dibaca aslu, kedudukannya atau statusnya dalam kalimat adalah sebagai isim laisa. Sebagai isim laisa, oleh karena itu dia marfu, tandanya dhammah. Tidak ditanwin, sedangkan aslu tidak ditanwin karena dia mudhaf. Sedangkan mudhaf ilaihnya adalah huma. Kemudian al-mubtada'a mansub fungsinya sebagai khobar laisa. Apa saja fi'il-fi'il tersebut? Di sini disebutkan a'ta, artinya memberi, sa'ala meminta, kasa memakaikan, manaha juga sama memakaikan, albasa yang memakaikan, allama yaitu artinya mengajarkan atau yakin. Jadi allama artinya mengajarkan. Contoh, manahtu al-mujtahida jaizatan. Saya telah memberikan seorang yang rajin jaizatan, yaitu berupa hadiah. Manahtu al-mujtahida jaizatan. Al-mujtahida ini maful bih yang pertama, sedangkan jaizatan maful bih yang kedua. Karena di sini ada fi'il manahtu, ada manaha. Tak fa'ilnya ini fa'il dari fi'il manaha. Kemudian contoh yang berikutnya, alamtu sa'idan al-adaba. Saya mengajari Sa'id al-adaba tentang adab. Jadi sa'idan maful bih kedua, al-adaba maful bih ya. Sa'idan maful bih pertama, kemudian al-adaba maful bih yang kedua. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di itulah pembahasan ringkas tentang fi'il muta'addi yang dia itu memuta'adikan dua maful bih. Sekali lagi terbagi menjadi dua, yang pertama. Yang kedua maful bihnya berasal dari mubtada' dan khobar. Fi'ilnya antara lain dhanna, khala, hasiba. Artinya semuanya adalah mengira, menduga. Kemudian wajada, ja'ala, za'ama juga sama artinya menduga, kecuali wajada bimakna yakin, yang memiliki makna yakin. Jadi wajada itu maknanya yakin, saya yakin. Itu saya yakin. Mendengar hadis muslim yang dirahmati oleh Allah SWT, kemudian yang kedua, yaitu dia menasabkan dua maful bih, yang asal dari dua maful bih tersebut bukan mubtada dan khobar. Fi'il-fi'ilnya antara lain a'to, sa'ala, kasa, manaha, albasa, sama allama. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, bahwasannya di sana ada fi'il lazim. Jadi fi'il lazim yang asalnya tidak butuh objek bisa dibuat menjadi muta'addi, menjadi fi'il yang butuh objek. Oleh karena itu di sini pembahasan ta'diyatul fi'li al-lazimi. yaitu bagaimana cara kita memuta'adikan fi'il yang lazim, yaitu menjadikan yang fi'il yang dia sebelumnya lazim, tidak butuh objek, dijadikan fi'il yang muta'adi, yang ada objeknya. Ada tiga cara. Yang pertama, bil hamzati, dengan menambahkan hamzah pada fi'il tersebut. Fahuwa ala wazni af'ala, sehingga fi'ilnya itu mengikuti wazan, mengikuti pola fa'af'ala. Contoh, kharaja itu artinya keluar. Misalnya, kharaja aliyun, Ali telah keluar. Kharaja ini fi'il lazim. Apabila kita mau menjadikan kharaja ini fi'il muta'addi, bisa kita tambahkan hamzah pada kharaja, sehingga menjadi akhroja, artinya mengeluarkan. Artinya mengeluarkan. Misalnya, akhroja aliyun al-kitaba, jadi Ali mengeluarkan kitab, mengeluarkan buku. Jadi, akhroja ini muta'addi, dia membutuhkan objek, membutuhkan objek. Kemudian, dakhola artinya masuk. Apabila kita mau menjadikan dakhola statusnya fi'il muta'addi, kita tambahkan hamzah di sana menjadi mengikuti wazan af'ala, yaitu adkhola, artinya memasukkan. Kamula artinya sempurna, bisa menjadi akmala, menyempurnakan. Kemudian yang kedua, bitada'ifil aini, yaitu dengan mentasdidkan in, ainnya. Ainnya itu double, yaitu mengikuti ala wazni fa'ala, sehingga nanti fi'ilnya mengikuti wazan, mengikuti pola fa'ala. Do'ufa artinya lemah, kalau do'afa melemahkan. Hasuna artinya baik, kalau hasana membaguskan atau membaikkan. Kaburo artinya besar, kalau kabbaro membesarkan. Ini semuanya muta'addi. Kemudian yang terakhir, biharfil jarri, dengan menambahkan huruf jar, maksudnya kita tambahkan huruf jar di maf'ul bihnya, bukan di fi'ilnya. Kalau yang dua sebelumnya itu yang diubah pada fi'ilnya, yang tadinya dakhola bisa menjadi adkhola, mengikuti wazan af'ala. Sedangkan untuk yang ketiga ini, yaitu biharfil jarri, dengan menambahkan huruf jar dalam maf'ul bihnya. Contoh, dahabtu bi Zaidin. Jadi, dahabtu bi Zaidin, saya pergi bersama dengan Zaid. Bi Zaidin di sini aslinya dahaba, itu fi'il lazim. Dahaba itu fi'il lazim. Bisa kita jadikan muta'addi apabila maf'ul bihnya, objeknya kita tambahkan huruf jar ba' di sana. Dahabtu bi Zaidin. Jadi bi Zaidin di sini jar majrurnya statusnya sebagai maf'ul bih. Karena itu nanti i'rabnya bi Zaidin ini fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Di jar majrur apabila dia sebagai maf'ul bih, i'rabnya fi mahalli nasbin. Safartu bi Aliyin, saya safar, saya pergi bersama Ali. Jadi safartu bi Aliyin. Safara itu fi'il madi yang lazim, bisa menjadi muta'addi apabila kita tambahkan huruf jar, yaitu ba' jar, pada maf'ul bihnya. Ji'tu bi Hasanin, saya datang kepada Hasan. Ji'tu bi Hasanin, saya mendatangi Hasan. Bibi Hasanin di sini maf'ul bih, i'rabnya fi mahalli raf'in. Pendengar di Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah pembahasan tentang maf'ul bih. Jadi pembahasan tentang maf'ul bih. Jadi fi'il lazim. Jadi untuk pembahasan maf'ul bih ini terkait erat tentang permasalahan fi'il, karena yang menasobkan maf'ul bih itu adalah fi'ilnya. Adalah fi'il, tentunya fi'il yang muta'addi. Kemudian di akhir pembahasan maf'ul bih di sini disebutkan pembahasan tentang fi'il lazim bisa diubah menjadi fi'il muta'adi dengan tiga cara. Yang pertama, mengikuti wazan af'ala. Yang kedua, dibuat wazan fa'ala. Dan yang ketiga, ditambahkan huruf jar pada maful bihnya. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, dahaballahu binurihim. Ya, dahaballahu binurihim. Allah Subhanahu wa taala menghilangkan cahaya mereka, orang-orang munafik. Dahaballahu binurihim. Dahaba itu fi'il lazim. Bisa diubah menjadi statusnya menjadi fi'il muta'addi yang butuh objek, yaitu apabila kita tambahkan huruf jar di maful bihnya. Dahaballahu, lafaz jalalah Allah di sini fungsinya atau kedudukannya, statusnya sebagai fa'il, fa'il dari fi'il dahaba binurihim. Di sini binurihim fi mahalli nasbin maf'ulun bihi, sebagai maf'ul bih. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan di halaman ke-56 di kitab Al-Muyassaru fi Ilmin Nahwi, pembahasan mansubatul asma yang kedua, yaitu al-maf'ulu li ajlihi, maf'ul li ajlihi. Apa itu maf'ul li ajlihi? Di sini Ustadz Aceng Zakaria, beliau mendefinisikan yang namanya maf'ul li ajlihi, al-maf'ulu li ajlihi. Maf'ul li ajlihi adalah ismun, yaitu suatu isim, yudkaru li bayani sababi husulil fi'li, yang disebutkan, diingat, yudkaru fi'il mudhari' majhul, pasti ada naibul fa'ilnya. Naibul fa'il dari yudkaru di sini adalah dhamir, dhamir mustatir. Jawazan takdirnya huwa, kembali ke isim, yaitu suatu isim yang isim tersebut disebutkan li bayani sababi husulil fi'li, untuk menjelaskan sebab husulil fi'li, terjadinya suatu perbuatan. Maka ini namanya maf'ul li ajlihi. Jadi maf'ul li ajlihi itu isim yang dia itu disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya suatu pekerjaan, suatu perbuatan itu sebabnya apa. Mislu, contoh, ataitu al-madrasata rokbadan fil ilmi. Saya mendatangi sekolah rokbadan fil ilmi, yaitu karena saya rokbah, yaitu menginginkan untuk mendapatkan ilmu. Jadi menginginkan untuk mendapatkan ilmu. Di sini rohbatan, dia menjelaskan suatu kejadian, yaitu ata, yaitu perbuatan datang, yaitu menjelaskan terjadinya suatu perbuatan datang ke sekolah, yaitu rohbatan fil ilmi, untuk mendapatkan ilmu. Jadi rohbatan di sini mansub, kedudukannya sebagai maf'ulun li'ajlihi, sebagai maf'ul li'ajlihi. Contoh yang lain, sholaitu imanan billahi, saya sholat karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya sholat imanan billahi, karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini imanan, dia menjelaskan terjadinya perbuatan sholat. Apa sebab dia sholat? Yaitu imanan billah, karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak yang pertama tadi, apa sebab dia, kenapa dia datang ke sekolah, rogbatan fil ilm, yaitu ingin mendapatkan ilmu. Sedangkan di sini sebab terjadinya suatu perbuatan salat adalah imanan billahi, karena beriman kepada Allah. Maka imanan di sini dibaca mansub, kedudukannya, statusnya adalah sebagai al maf'ulu li ajlihi. Maf'ul li ajlihi, dia sebagai maf'ul li ajlihi mansub dengan tanda fathah. Sholaitu ada fi'il madi sholla, dan dia maklum pasti ada fa'il. Fa'ilnya di sini sholaitu adalah tak fa'il. Kemudian contoh yang lain, zurtu aliyan hubban lahu. Saya berziarah, saya mendatangi Ali. Kenapa? Kenapa? Sebab dia datang ke Ali. Kenapa? Hubban lahu, karena saya cinta kepadanya, saya suka kepadanya. Zurtu Aliyan hubban lahu. Maka di sini hubban dibaca mansub, kedudukannya sebagai al-maf'ulu li'ajlihi, maf'ul li'ajlihi. Zurtu Aliyan. Zurtu fi'il madi. Maklum, pasti ada fa'ilnya. Fa'ilnya mana? Kita katakan fa'ilnya ta'ul fa'ili. Tak fa'il di sini, yaitu domir mutasil yang rofa. Jadi kalau kita irob, jadi zurtu fi'lun madin mabniyun ala sukuni. Zurtu itu fi'il madi mabni dengan tanda sukun, yaitu litisolihi bidomiri rof'in mutaharrikin. Karena dia bersambung dengan domir rofa mutaharrik. Ini tak fa'il nanti. Kemudian, atta'u domirun mutasilun, taknya di sini domir mutasil, mabniyun ala dommati fi mahalli rof'in fa'ilun. Dia mabni atas tanda dommah, yaitu fi mahalli rof'in, menempati posisinya isim yang marfu' sebagai fa'il. Aliyan dibaca mansub di sini, aliyan maf'ulun bihi, sebagai maf'ul bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Dia maf'ul bih yang mansub, tanda nasabnya dengan fathah. Hubban maf'ulun li'ajlihi, dia maf'ul li'ajlih, mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Lahu, ini jar majrur. Lahu adalah jar majrur, lamnya lam jar, haknya dia domir mutasil yang c. Kemudian contoh berikutnya, dorobtu alwalada ta'diban lahu. Saya telah memukul seorang anak laki-laki. Apa tujuannya dia memukul? Ta'diban lahu, untuk pelajaran, untuk pendidikan baginya, atau untuk melatih adab baginya. Jadi ta'diban di sini menjelaskan sebab terjadinya perbuatan memukul, yaitu dorobtu alwalada, saya telah memukul seorang anak laki-laki. Apa sebabnya dia memukul? Ta'diban lahu, yaitu untuk mendidik dia. Di sini ta'diban kedudukannya sebagai maf'ul li'ajlih, sedangkan alwalada sebagai maf'ulun bihi, maf'ul bih, objek. Kemudian kita lihat di sini, wa alamatuhu ayyasluha wuku'uhu jawaban liqaulika lima. Jadi maf'ul li'ajlih, alamatnya, tandanya ayyasluha, yaitu dibenarkan cocok wuku'uhu jawaban liqaulika lima, yaitu cocok apabila maf'ul li'ajlih tersebut sebagai jawab dari pertanyaan mengapa. Jadi pertanyaan mengapa. Lima. Jadi mengapa dia memukul seorang anak, mengapa saya memukul seorang anak laki-laki? Ta'diban lahu, untuk mendidik dia. Mengapa saya sholat? Imanan billah, karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sini disebutkan tentang al-masadir. Jadi al-masadirul lati takunu maf'ulan li'ajlihi, yaitu masdar-masdar yang dia bisa menjadi maf'ul li'ajlihi. Sebelumnya kita sampaikan bahwasannya maf'ul li'ajlihi, jadi maf'ul li'ajlih itu berasal dari masdar. Jadi maf'ul li'ajlih ada istilah masdar. Masdar itu dia kata kerja yang dijadikan kata benda. Itu masdar. Atau boleh katakan dalam bahasa Arab itu kata dasar itu berasal dari masdar. Dan untuk maf'ul li'ajlih, yaitu syaratnya dia harus berasal dari masdar. Apabila kita belajar sorof, maka kita akan faham tentang masalah masdar insyaallah ta'ala. Di sini disebutkan wal masadirul lati takunu maf'ulan li'ajlihi ghaliban, dan masdar-masdar yang dia itu bisa sebagai maf'ul li'ajlihi pada umumnya adalah li hubban, Ini hubban artinya karena cinta. Bughdan benci. Ikraman memuliakan, ya kan? Menghormati. Ihtiraman ini memuliakan atau menghormati juga. Hayaan, haya malu, ya, karena malu. Safakotan sedih, ya. Safakotan sedih atau yang lainnya, atau mungkin bisa berarti kecewa. Ta'diban yaitu mendidik, ya kan? Karena mendidik. Imanan karena iman. Huznan ini artinya sedih. Huznan itu artinya sedih. Kemudian farhan ini karena gembira, karena suka, itu memakai farhan. Kemudian di sini ada rahmatan, ya kan? Sebelumnya afan, untuk safakotan itu karena kasihan, ya kan? Artinya karena kasihan. Kemudian farhan tadi gembira, rahmatan karena menyayangi, karena kasih sayang, menyayangi. Sukron yaitu berterima kasih. Khaufan karena takut. Hasadan karena hasad, iri. Jadi ini semuanya dikatakan oleh para ulama nahwu termasuk masdar. Jadi dia masdar, dan ini yaitu syarat untuk mafuliyajli. Mafuliyajli itu dia harus isim yang disebutkan fungsinya untuk menjelaskan sebab terjadinya suatu perbuatan. Ini sebab terjadinya suatu perbuatan, dan dia berasal dari masdar, yaitu kata dasar dalam bahasa Arab. Kemudian dilihat di sini, dilanjutkan ketentuan-ketentuan untuk mafuliyajli. Yang pertama, mafuliyajli harus selalu berasal dari masdar. Tadi kita katakan masdar itu merupakan kata dasar yang berasal dari bahasa Arab. Misalnya ikroman itu namanya masdar. Fi'ilnya adalah akroma, memuliakan. Akroma ini fi'il madi, fi'il mudhari'nya yukrimu, sama memuliakan. Sedangkan ikroman ini masdar dari akroma. Nanti orang yang memuliakan menjadi mukrimun, yang dimuliakan menjadi mukromun. Maka ini nanti akan kita pelajari apabila kita belajar tentang sorof, yaitu cabang bahasa Arab. Selain nahwu, diantaranya adalah sorof. Jadi mafuliyajli harus selalu berasal dari masdar. Yang kedua, mafuliyajli harus selalu merupakan perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan hati, atau diistilahkan dengan af'alul qulub, yaitu perbuatan-perbuatan hati. Kita lihat contoh-contoh sebelumnya, hubban, bughdan, ikroman, ihtiroman, hayaan, safakotan, semuanya berkaitan dengan perbuatan hati. Karena benci, karena cinta, karena kasihan, karena malu, karena takut, karena hasad atau yang lainnya, karena iman, ini semuanya berkaitan dengan perbuatan hati. Kemudian yang ketiga, untuk mencari maf'ul fi, maf'ul li ajli, dapat digunakan kata tanya mengapa. Jadi misalnya contohnya, shalaitu imanan billahi, saya sholat karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa ditanyakan, mengapa saya sholat, ya kan? Mengapa engkau sholat? Saya sholat karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya iman karena saya sholat karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian untuk terjemahkan ke dalam bahasa Arab, insyaallah kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, untuk pertemuan pada pagi hari ini kita akhiri sampai di sini, yaitu pembahasan tentang al-maf'ulu li'ajlihi. Jadi pembahasannya ringkas, maka hendaknya kita ulang-ulang kembali apa yang sudah kita pelajari. Yaitu kita sudah membahas dua mansubatul asma, Yang pertama al-maf'ulu bihi, yaitu maf'ul bih. Dan yang kedua al-maf'ulu li'ajlihi, maf'ul li'ajlih. Demikianlah apa yang dapat kita bahas. Jika banyak kesalahannya, kekurangannya, ana mohon maaf. Kita akhiri wassalallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tayyib Ustaz, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan telah memberikan pelajaran kembali kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Dan alhamdulillah kita telah masuk pada halaman ke-56. Dan esok hari Anda silahkan pelajari mengenai terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Insyaallah dengan Anda mempelajari terlebih dahulu pelajaran tersebut, insyaallah besok dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, pada kesempatan kali ini akan segera kami akhiri perjumpaan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.